Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai keberadaan aparat militer lebih dibutuhkan oleh wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar negara Kesatuan Republik Indonesia dibandingkan di wilayah-wilayah perkotaan atau pulau-pulau besar yang tidak berbatasan dengan negara tetangga. Oleh sebab itu, Hermawan Sulistyo mengusulkan agar aparat militer dominan ditempatkan pada wilayah perbatasan serta pulau terluar dengan tingkat kesejahteraan 10 hingga 20 kali lipat lebih tinggi dari yang diperoleh saat ini, baik itu di jajaran atasan maupun bawahan di level prajurit. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, jika konsentrasi aparat militer sudah difokuskan ke wilayah perbatasan serta pulau-pulau terluar NKRI, apakah itu berarti akan otomatis menguatkan rasa nasionalisme warga sipil di perbatasan? Jangan ngomong nasionalisme orang-orang kita di perbatasan. Kalau mereka makan aja susah, kita nggak bisa kasih makan gitu loh. Ini contoh orang ngurus izin di Sebatik ya, misalnya separuh uang wilayah Malaysia di Pulau Sebatik itu kan sudah ditanami pohon sawit bagus, makmur gitu. Di seberang, separuh di sebelahnya yang milik Indonesia, investor yang punya rasa nasionalisme tanam bangun sawit di sana kan udah pasti rugi lah lama awal-awalnya ya. Itu hanya izinnya aja setengah mati. Bukannya difasilitasi malah nggak dikasih-kasih. Cuma alasannya ini, itu. Padahal di seberangnya itu Malaysia udah bangun bagus sekali gitu. Gimana orang Indonesia nggak pindah ke sana? Perut yang nggak bisa ditanya. Perutmu warnanya merah putih apa tulang bonteng kayak punya Malaysia gitu. Lantas, apa permasalahan institusi sipil kita yang harusnya menangani kesejahteraan warga Indonesia di perbatasan, Pak Her? Inilah, itu kan badan yang ngurusi perbatasan di dalam negeri itu. Cobalah tengok di seluruh daerah perbatasan itu. Bekerja enggak? Enggak ada itu kerjanya. Nah, terus artinya apa? Itu jadi terra incognita namanya. Tanah tak bertuan, betul-betul tanah tak bertuan. Nah, tuan dari tetangga sebelah lah yang memperhatikan itu, dia urusi. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.